Sekarang kita masuk pelajaran sirah kita. Baik. Apa kesimpulan pelajaran sirah kemarin sore, Akhi Basrum, barakallahu fik. Beta ingin dengar. Naam, Ustaz. Sirah siapa yang kita bahas? Apa kesimpulan sirah kemarin? Tentang Ali, Ustaz. Tentang apa? Ali. Tentang Ali bin Abi Talib. Yakin? Kayaknya bukan deh. Naam, Ustaz. Hah? Ali, Ustaz. Ali? Benar, akhirnya Johan, tentang Ali kemarin kita bahas. Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar. Baik, ingat kita masih di judul pembahasan bid'u dakwah. Awal mula dakwah Nabi di Mekah. Ya, maka Syekh pun menerangkan awal mula dakwah Nabi di Mekah dan siapa saja yang mengikuti atau yang pertama kali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya. Maka beliau pun menyebutkan secara ringkas adalah Khadijah, adalah Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Bilal ibn Abi Rabah dan telah kita sebutkan beberapa faedah tambahan terkait nama-nama yang disebutkan oleh penulis secara ringkas menukilkan dari kitab Al-Lu'lu wal Maknun. Baik, berikut ini. Qala Syekh ada tentang Bilal juga sudah kemarin kan? Betul? Teman-teman di Zoom tentang Bilal kemarin sudah? Belum, Ustaz. Belum ya? Yakin? Naam, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wa minal 'abid Bilal bin Rabah. Dan di antara budak sahaya laki-laki yang diperbudakkan adalah Bilal ibn Abi Rabah, termasuk orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bilal merupakan budak sahaya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau merdekakan. Beliau merupakan muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk as-sabiqun al-awwalin. Termasuk dari golongan sahabat Nabi yang terdahulu masuk Islam. Ya. Beliau dibelik oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan. Semenjak beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, beliau selalu melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau termasuk orang-orang yang sering disiksa di jalan Allah jalla wa ala. Wa syahida badara. Beliau ikut menyaksikan perang Badar. Dan ini sudah sebagai kemuliaan ya, tatkala seorang sahabat dikatakan pernah ikut perang Badar. Karena di antara keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar adalah apa yang Allah firmankan untuk mereka dalam hadis qudsi, "Qad ghafartu lakum," aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Wal masyahid kullaha, dan seluruh peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata fi Dimashq, dan beliau wafat di Dimaskus. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. 13 tahun di Mekah bersama Nabi. Sekian tahun bersama Nabi, selalu bersama Nabi. Semenjak beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar, 10 tahun di Madinah juga selalu bersama Nabi. Bahkan beliau menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya di Dimaskus. Bukan di Madinah. Bukan di Mekah. Subhanallah ya. Allah Maha Kuasa. Ya. Memang penting kita memikirkan akankah kita mati di tempat yang mulia seperti Madinah ya. Mekah terkhusus Madinah ya. Nabi telah menyatakan man istata'a minkum an yamuta fiha falyamut, barang siapa yang mampu bertahan di Madinah sampai matinya ya, maka hendaknya dia lakukan. Bukan untuk mematikan diri di Madinah ya, datang bunuh diri di Madinah, enggak. Ya, bertahan sampai mati di Madinah hendak ia lakukan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kondisi kita ketika kita mati. Ini yang paling penting. Karena andai kata seorang mati dalam Madinah, bahkan dalam Masjidil Haram, apabila hatinya penuh dengan khurafat, penuh dengan syirik, akidah-akidah yang menyimpang, atau bahkan dia sedang melakukan maksiat, tiada manfaatnya dia mati di dalam tempat yang mulia tersebut. Karena tempat itu tidak mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang itu adalah iman dan amal saleh. Banyak musyrik mati di Mekah. Banyak munafik di masa Nabi mati di dalam Masjid Nabawi. Afwan, mati dalam kota Madinah. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang berada di kerak api neraka. Maka tempat itu, kata para ulama, al-buq'atu la tuqaddisu ahada. Tempat itu tidak akan mensucikan seseorang. Yang mensucikan seseorang itu adalah hidayah dari Allah, iman dan amal saleh. Bisa jadi orang yang mati di luar Mekah dan Madinah lebih baik daripada orang yang mati di Mekah dan Madinah. Tatkala yang mati di luar Madinah, dia mati di tempat yang tiada sebutan keutamaan tentangnya, tetapi dia mati di atas tauhid dan sunnah. Sementara yang mati di tempat yang disebutkan keutamaannya khusus oleh Nabi, dia mati di atas syirik, mati di atas bid'ah, atau mati di atas maksiat. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi yang matinya. Yang paling penting itu bukanlah di mana kita akan mati. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mati. Apakah kita mati di atas tauhid dan sunnah ataukah bukan? Ini yang terpenting. Naam. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Beliau wafat pada tahun 20 Hijriah, 10 tahun setelah Nabi wafat. Dan beliau wafat dengan umur 63 tahun, sama dengan umur Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada beberapa tambahan faedah terkait Bilal ibnu Abi Rabah. Ya. Kata penulis Al-Lu'lu' wal-Maknun, faqad rawa ibn Ishaq أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مر على أمية بن خلف لعنه الله وهو يعذب بلالا رضي الله عنه فقال له أبو بكر ألا تتقي الله في هذا المسكين حتى متى. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat dan Umayyah bin Khalaf, semoga Allah melaknatnya karena tokoh musyrik yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, yang merupakan majikannya Bilal, ia sedang menyiksa Bilal radhiyallahu an. Maka Abu Bakar yang melihatnya menyatakan, ala tattaqillah fi hadzal miskin, tidakkah engkau takut kepada Allah terhadap orang miskin ini, hatta mata, sampai kapan dia disiksa oleh kamu? Ucapan Abu Bakar, lihat solidaritas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solidaritas yang sempurna itu adalah yang dibangun di atas tauhid dan sunnah. Kapan tauhid dan sunnah itu sempurna di hati seseorang, maka akan sempurna pula solidaritasnya. Tetapi apabila kita melihat ada orang yang zahirnya atau pengakuannya di atas tauhid dan sunnah justru tidak saling bersolidaritas, saling bersosial, saling tidak mencintai di antara mereka, maka pasti salah satu dari mereka yang kurang dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Kalau mereka sama-sama sempurna di atas tauhid dan sunnah, tidak mungkin berpecah. Itu kaidah kata para ulama. Tatkala terjadi perpecahan, berarti telah terjadi kekurangan dalam berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah pada mereka. Nasallahu alaihi wa sallam. Dia pun menjawab, antal ladzi afsadtahu fa anqidhhu mimma tara. Kamu ni yang sudah merusakkan budakku ini Bilal. Maksudnya sudah jadi mukmin. Sebelumnya dia enggak kayak gini agamanya. Seperti orang sekarang bilang ketika anaknya sudah hijrah, ustaz fulan ni yang merusakkan anakku tadi, anakku dia sebagai karyawan bang fulan, ya. Sekarang jadi tukang gorengan anakku gara-gara ngaji sama ustaz tu. Dulu anakku rapi penampilan, sekarang anakku dah berjenggot, celananya cingkrang gara-gara ngaji sama ustaz tu. Dah rusak anakku dibuatnya. Ya, mindset orang yang berbeda-beda. Ya. Orang yang mindsetnya bukan di atas Al-Quran, bukan dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tentu dia akan menilai sesuatu yang itu buruk menurut Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sesuatu yang baik. Demikian pula sebaliknya. Seperti sebagian orang tua menyatakan anaknya sudah rusak karena pakai cadar. Tetapi ketika anaknya memamerkan dadanya, aurat-aurat besarnya, dia tidak menilai anaknya sedang rusak. Begitu anaknya pakai cadar menutup seluruh aurat, kapalo karle hanuk roku. Sudah rusak anakku selama ngaji ke pengajian itu. Iya, mindset manusia sudah terbalik. Iya. Dia menjawab, kamu yang telah merusakkan Bilal ini. Fangkithu mimma tarah, kalau kamu mau merdekakan dia, selamatkan dia. Maka Abu Bakar menyatakan, af'al, baik, akan aku lakukan. Indi ghulamun aswad ajlat minhu aqwa. Aku punya budak yang hitam lebih kuat, ya, lebih kuat daripada Bilal. Wa aqwa ala dinik, dan dia lebih berpegang teguh dengan agama kamu, maksudnya sama-sama musyrik dengan engkau. Aku siap akan menukarkan, menukar budakku ini yang seagama denganmu, walaupun dia kuat, mau kuat bekerja dengan Bilal. Aku akan ambil Bilal, budakku ini akan kukasihkan kepadamu, tukar barteran. Umayyah pun menjawab, qad qabil, boleh, aku terima. Ya, pasti dia senang. Bilal menurutnya hitam, pekat, budak saya yang lemah, tidak bisa banyak bekerja. Sementara budak Abu Bakar yang akan ditukar dengan Bilal adalah budak yang kuat, agama juga musyrik, ya, bukan muslim, bukan mukmin. Faqad qabil, dia pun menyatakan, boleh, aku terima. Maka Abu Bakar menyatakan, huwalak, budakku yang kuat ini untuk kamu, mulai hari ini. Fa'atahu Abu Bakrin as-siddiq radhiyallahu anhu gulama dhalik. Abu Bakar pun menyerahkan budaknya tersebut, dan beliau mengambil Bilal, fa'taqahu, kemudian beliau memerdekakannya. Subhanallah. Baik, dalam riwayat lain disebutkan dari Ma'mar ibn Abi Hind dengan cerita yang lain, qala kana Bilal radhiyallahu anhu li aitami Abi Jahal. Dahulu Bilal itu merupakan budak sahaya anak yatim Abu Jahal. Berada pada anak yatim Abu Jahal. Fa'adzabah, kemudian Abu Jahal menyiksa Bilal. Ya, anak yatim yang berada di bawah Abu Jahal. Fa'adzabah, kemudian Abu Jahal menyiksanya. Faba'atha ru'ar Abu Bakrin rajulan. Abu Bakar pun mengutus seorang laki-laki kepada Abu Jahal. Faqal, menyampaikan, ishtari Bilalan fa'atiqhu. Abu Bakar berpesan kepada utusannya tersebut, beli Bilal dari Abu Jahal, dan setelah itu merdekakan dia. Subhanallah, Abu Bakar tidak mau melihat ada muslim yang disiksa dan ditindas oleh musyrik. Beliau rela mengeluarkan uangnya, hartanya untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Qais Ibnu Abi Hazim, beliau menyebutkan, ishtara Abu Bakrin Bilalan bi khamsi awaq. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membeli Bilal dengan 5 awaq. Ya, ini jumlah yang cukup banyak, ya. Karena awaq itu, satu awaq itu 40 dirham. Ya. Berarti beliau telah membeli dengan Bilal dengan harga 200 dirham, ya. 200 dirham. Ya, 200 dirham kurang lebih 595 gram. Ya, perak. Merupakan mata uang di masa itu. Qalu law abaita illa uqiyatan labi'nak. Labi'nakahu. Kemudian mereka menyatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu tidak membeli Bilal kecuali dengan satu uqiyah, akan kami jualkan Bilal ini kepada kamu. Apalagi kamu mau membelinya lebih dari itu. Abu Bakar menyatakan, law abaitum illa mi'ata uqiyah la akhadtu. Andai kata kalian menjual Bilal dengan harga 100 uqiyah, kalian tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, akan aku beli itu Bilal. Dinaikkan harga Bilal oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ada yang bertanya, berarti ada kontradiksi dong antara riwayat ini dan sebelumnya. Sebelumnya disebutkan dari Umayyah bin Khalaf. Sebelumnya disebutkan merupakan yatimnya, anak-anak yatim yang berada di bawah asuh Abu Jahal. Di sini kok disebutkan ya lain lagi? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menyatakan, ya, tiada kontradiksi di antara itu. Bisa jadi sebelumnya dia berada di bawah Umayyah bin Khalaf, ya, dan Abu Jahal, ya, menyiksanya, atau juga pernah menjadi budak sahayanya Abu Jahal. Baik, perhatikan statement Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikut ini tentang Bilal dan Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, Abu Bakar Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana, yakni Bilal. Abu Bakar adalah Sayyid kita, tokoh kita, dan beliau telah memerdekakan tokoh kita dari perbudakan, yaitu Bilal. Ini menerangkan kepada kita ketawabuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bahwa standarisasi kemuliaan di sisi Umar bin Khattab dan para sahabat di masa itu adalah ketakwaan, adalah ilmu dan amalan. Beliau seorang amirul mukminin, seorang khalifah, mau menyatakan bahwa Bilal adalah tokoh kita yang telah dimerdekakan oleh tokoh kita. Kalau Abu Bakar mungkin itu mudah untuk diucapkan, ya kan? Karena memang Abu Bakar orang kaya, tokoh sebelum Islam pun sudah ditokohkan dalam Islam pun tokoh kaum muslimin, khalifah. Tapi Bilal sebelum Islam budak sahaya, ya. Setelah Islam beliau dimerdekakan oleh Abu Bakar, orang yang lemah, sekedar muadzin, bahasa sebagian orang kan demikian, sekedar muadzin. Ya akhi, muadzin itu bukan sekedar, ya, pekerjaan yang luar biasa mulianya. Ya, tapi sebagian orang menyatakan ya dengan bahasa seperti itu, sekedar muadzin, ya kan? Ya. Ini mungkin di mata sebagian manusia sesuatu yang tidak istimewa, tetapi lihat Umar bin Khattab, beliau menyatakan Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakar adalah tokoh kita dan beliau telah memerdekakan tokoh kita, Bilal ibn Abi Rabah. Subhanallah, ketawaduan Umar bin Khattab. Ya akhi, ketawaduan yang melahirkan pujian kepada orang lain, sekalipun ya, mungkin orang lain tersebut secara jumlah di bawah kita, sungguh tidak akan membawa kita kecuali kepada pemuliaan Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah, wa ma zada Allahu bi'afin illa 'izzah, wa ma naqasa malun min shadaqah." Tidaklah seseorang itu bersikap rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan dia, Allah akan muliakan ia. Dan tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain, melainkan Allah akan muliakan ia. Dan tidaklah harta itu berkurang karena sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita cukupkan sampai di sini dan akan kita lanjutkan kembali pada episode berikutnya insyaallah. Akhi Basrum, barakallahu fiik. Sudah ada di Papua, Basrum. Mana nih Basrum, udah hilang. Salat Isya Al-Ustaz. Oh, Masya Allah. Masalah Isya. Masya Allah izin sebelumnya. Barakallahu fiik. Baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari saudari kita Aisyah Gorontalo, Gorontalo, Sulawesi. Baik, Ustaz izin bertanya, bagaimana menasihati orang tua yang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, mengamalkannya dan mengamalkan bid'ah? Yang pertama, kenalkan ia kepada tauhid dan sunnah, insyaallah dia akan mengenal syirik dan bid'ah. Nah, yang kedua, terangkan kepadanya tentang syirik dan bid'ah dengan dalil dari Al-Quranul Kirim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang hikmah. Apakah dengan memberikan tulisan, memberikan video-video menjelaskan hal tersebut dengan ilmiah dan santun sehingga dia tidak merasa digurui oleh anaknya, ataukah dengan cara mengajak ia ke majelis ilmu agama yang benar, dan yang paling penting adalah doa untuknya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya. Baik. Pertanyaan dari Akhuna David Jambi, apakah perbedaan antara tiga penyakit hati berikut, yakni ujub, sombong, dan takabur? Baik, sombong bahasa Indonesia, takabur bahasa Arab. Jelas? Maka perbedaannya antara dua sifat, ujub dan sombong. Ujub itu kata para ulama adalah, seingat saya ucapan Al-Imam Ibnul Athir, an yara nafsahu aynal kamal. Dia selalu memandang dirinya sempurna. Tatkala sifat tersebut membawa dia merendahkan orang lain, maka dia telah ujub plus sombong. Lebih jelas lagi dari ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi menyatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya masih dari saudari kita Aisyah Gorontalo. Barakallahu fiha wa tsabbatahallahu ala dinih. Ustaz, apakah anak yang sudah paham sunnah akan dimintai pertanggungjawaban ketika orang tua melakukan amalan bid'ah namun anak sudah mengingatkannya? Ya akhi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Wa la taziru waziratu wizra ukhra, tidaklah suatu jiwa itu akan memikulkan dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lainnya. Sungguh ayahanda Nabi Ibrahim kafir. Nabi Ibrahim tidak akan diperkarakan oleh Allah atas hal itu, karena hidayah itu di tangan Allah. Abu Talib, dan demikian juga orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau beritakan dalam hadis yang sahih, orang tua Nabi Ibrahim, anak kandung Nabi Nuh, istri Nabi Nuh alaihi salam, dan seterusnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Tapi yang akan kita tanya perkarakan oleh Allah adalah setiap perkara yang mestinya kita lakukan kemudian kita meninggalkannya. Di antara hal yang mesti kita lakukan adalah mendakwahi kedua orang tua. Jika itu tidak kita lakukan semampu dan semaksimal mungkin, kita akan diperkarakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahul musta'an. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Johan. Baik, assalamualaikum ya ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ana pamit untuk hari-hari ke depan ana tidak lagi bisa ikut Zoom kajian ini. Qadarullah, ana PHK, Allah musta'an. Dan akan pindah ke desa di Wonogiri di Jawa Tengah yang agak susah jaringan internet. Wonogiri susah? Baik, barakallahu fi. Ana minta wasiat ustaz agar ana tetap istiqamah di atas pemahaman salafus saleh, karena dengan keterbatasan ilmu ana dan sedikitnya asatidz, barakallahu fikum. Baik ya akhi, barakallahu fik. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat Allah dan Rasulnya. Mari kita simak beberapa nasihat dari Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya kepada umat ini. Allah Jalla wa Ala telah berfirman, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai seorang nabi, bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan secara umum untuk umatnya. Maka takwa adalah sebaik-baik, seindah-indah dan sesempurna nasihat, karena itulah nasihat Allah kepada seluruh nabi, rasul dan umat manusia. Allah berfirman, "Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Dan sungguh kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang hakiki, sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang penuh kebenaran. Niscaya Allah akan memperbaiki kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang senantiasa bertaat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mali fitanaka kaqa'il lailil muslim yuslih ar-rajul mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Bersegeralah kalian beramal, segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah, karena fitnah itu jika telah datang dia bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap, di mana ada seorang di pagi hari ya masih beriman, di sore hari ya sudah kafir. Ada pula yang di sore hari ya dia masih beriman, kemudian di pagi harinya dia sudah kafir karena menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Juga di antara pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang merupakan pesan perpisahan yang membuat para sahabat yang menangis dan bergetar hati mereka adalah wasiat beliau yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dan al-Imam Tirmidzi dari Ibad bin Sariyah radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar." Barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang cukup banyak dari di tengah-tengah umat Islam. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun yang telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah. Abdu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah olehmu setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama tanpa petunjuk dari Nabi bersama sahabatnya. Itulah yang namanya bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Semoga Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online ini, Akhi Johan dan yang lainnya, agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa husna ulaika rafiqa. Amin. Innahu waliyu dzalika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.